senda tawana mansa belakam hati suci mu kasih rahsiakan hati perlahan dirimu pergi bila berdua bahagia rasa dirimu hanya milikku selamanya. Balikan senyum.